بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحماني ورحمكم الله Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali berkumpul di masjid ini atau di musala ini untuk melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Ali Fauzan Hafidhahullah, masih membahas tentang kitabul hajj, tentang kitabul haji, sampai pada pembahasan yakni bertolak dari Muzdalifah menuju ke Mina. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa dalam melempar jumrah itu harusnya masuk ke dalam yakni lubang yang ada di dalam jamarat tersebut. Tidak boleh sampai keluar dari lubang jamarat. Bukan dilemparkan ke tiang daripada tiang-tiang yang ada, karena tiang itu dibangun dalam rangka untuk menunjukkan bahwa itu adalah tempat pelemparan jumrah. Adapun tempat pelemparan itu adalah wal khaut, itu adalah lubang yang ada di dalam jamarat tersebut. Sehingga kalau seseorang melempar jumrah, batunya mengenai tiang kemudian telah keluar daripada lubang tersebut, tidak masuk ke dalam lubang, maka itu tidak sah, dan dia harus mengulanginya lagi. Kemudian wadu'afah, orang-orang yang lemah, wa man fi hukmihim, dan orang-orang yang hukumnya sama dengan mereka, orang-orang yang mengurusi orang-orang yang lemah, yarmunaha ba'da muntasifil lail, boleh bagi mereka untuk melempar jumrah Aqabah ketika setelah pertengahan malam. Karena mungkin ketika pagi tersebut mereka berdesak-desakan sangat banyak, mereka boleh di pertengahan malam. Wa in rama ghairu du'afa ba'da muntasifil lail, dan jika orang yang tidak termasuk orang yang lemah namun dia juga melempar setelah pertengahan malam, ajza'ahum dzalik, maka sudah mencukupi, sah lemparan jumrah tersebut. Wa huwa khilaful afdal fi haqqihim, namun orang yang tidak lemah dia melempar di pertengahan malam itu dia menyelisihi yang lebih utama, menyelisihi yang lebih utama, yakni ba'da tulu'i syamsi, yakni fayarmiha bisa bihasayat wahidan ba'da tulu'i syamsi, di yang lebih utama adalah ketika telah terbit matahari. Itu yang lebih utama melempar jumrah Aqabah. itu setelah terbit matahari. Dan waktunya sampai kepada yakni terbenamnya matahari. Itu di hari melempar jumroh Aqabah. Kemudian kata Syaikh Shalih Fauzan Hafidzullah, wa yusannu alla yabda'a bi syai'in hina wusuli ila Mina qabla ramyi jamaratil Aqabah. Disunahkan untuk tidak melakukan atau memulai sesuatu perkara ketika sampai di Mina sebelum melempar jumroh Aqabah. Jadi tidaklah seseorang sampai di Mina dia kemudian melakukan satu perkara apapun selain daripada atau sebelum dia melempar jumroh Aqabah. Ketika sampai di Mina, dia perjalanan dia dari Muzdalifah menuju ke Mina, maka hendaknya dia tidak melakukan suatu perkara apapun selain melempar jumroh Aqabah. Karena melempar jumroh Aqabah itu li'annahu tahiyyatu Mina, itu sebagai bentuk penghormatan kepada Mina, tahiyyatu Mina sebagai bentuk penghormatan selamat datang kepada yakni Mahsyar Mina, di tempat Mina tersebut, itu adalah tahiyyatu Mina. Sehingga yang paling utama seseorang ketika sampai di Mina, ketika dia dari Muzdalifah di hari Id tersebut, dia melempar jumroh Aqabah. Kemudian setelah itu baru dia mau berbuat apa, mau lakukan apa, itu terserah setelahnya. Tidak memulai suatu apapun ketika dia sampai Mina sebelum melempar jumroh Aqabah, karena itu adalah merupakan tahiyyatu Mina, tahiyyat Mina. Sebagaimana seseorang masuk ke dalam masjid misalnya tadi, dalam masjid atau ke dalam Masjidil Haram, bahwa tahiyatnya Masjidil Haram itu dengan tawaf, bukan tahiyatul masjid sholat dua rakaat, tapi tahiyatnya seseorang masuk Masjidil Haram itu dengan tawaf. Dia masuk Masjidil Haram bukan sholat tahiyatul masjid, tapi dia melakukan tawaf. Baru setelah itu dia disunahkan melakukan sholat dua rakaat setelah tawaf. Itu tahiyatu Masjidil Haram. Begitulah tahiyat Mina itu sebagai bentuk penghormatan kepada tempat yang di situ ada jamarah, maka dengan melakukan lemparan jumroh Aqabah sebelum dia melakukan segala sesuatu atau melakukan perkara-perkara yang lain selain melempar jumroh. Kemudian ketika melempar jumroh, yustahabu ayyukabbira ma'a kulli hasah, disunahkan untuk bertakbir setiap kali melempar satu kerikil. Allahu Akbar. Setiap melempar satu kerikil. Wa yakulu Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dhanban maghfuran. Dan dia setelah mengucapkan takbir, dia mengucapkan Allahumma ja'alhu hajjan mabruran. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai haji yang mabrur. Wa dhanban maghfuran, dan sebagai dosa yang diampuni. Dia melempar jumrah Allahu Akbar, kemudian dia berdoa dengan seperti itu. Oh, jadikanlah dia haji yang mabrur. Karena memang haji mabrur itu adalah haji yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dhanban maghfuran, dan jadikanlah dia sebagai ampunan, terhadap dosa. Sebagai dosa yang diampuni. Ini disunahkan mengucapkan ucapan tersebut. Dan jangan kemudian ada keyakinan bahwa ketika itu dia sedang melempar syaitan. Ini keyakinan tidak benar. Ada keyakinan bahwa ketika dia melempar itu adalah dengan melempar setan, sehingga yakni dia melempar dengan kebencian. Seakan-akan dia melempar musuh yang sangat dia benci, yang memang setan adalah musuh. Tapi bukan itu. Karena ini adalah rangkaian daripada ibadah haji yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam masalah batunya pun ditentukan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam batu yang kecil, karena bukan tujuannya untuk melempar setan, bukan. Untuk menunaikan manasik haji yang sesuai dengan bimbingan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjelaskan bahwa batu yang dia lempar itu untuk melempar syaitan, tidak. Tapi dia melakukan itu karena memang itulah tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dia mengucapkan doa seperti itu, Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa dzamban maghfuran. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai haji yang mabrur dan dosa yang diampuni. Dosa yang diampuni. Wa la yarmi fi yaumin nahri ghaira jamaratil aqabah, dan dia tidak melempar di hari nahar tersebut selain jumrah aqabah. Karena sebagian jamaah yang tidak mengerti, dilempar semuanya itu jumrah. Nah, jumrah, sugro, wusta, kemudian akobah dilempar semua pada hari raya Idul Nakhir itu. Pada hari raya Idul Adha tersebut, mereka melempar jumrah semua. Jadi mereka menyediakan 21 kerikil untuk melempar 3 jumrah. Padahal di hari itu yang dilempar itu hanyalah jumrah akobah. Cukup dengan 7 kerikil. Melempar jumrah akobah di hari nakhir, maksudnya hari nakhir itu hari, yakni hari raya Idul Adha, di tanggal 10 Dzulhijjah tersebut. Wa hadza mimma ikhtasat bihi an baqiyatil jamarat, dan ini merupakan sesuatu yang dikhususkan dengannya dari selain jamarat-jamarat yang ada. Jadi khusus di hari raya Idul Adha tersebut, hari nakhir penyembelihan hewan-hewan kurban itu, itu hanya melempar jumrah akobah, jumrah yang paling dekat dengan Mekah. Nah, ini Mekah tempatnya di sana misalnya, ini jumrah kecil, sugroh, wusta, kemudian akobah, sana Mekah di sana. Nah, itu dilewati, yang dua dilewati, kemudian yang paling terakhir itulah yang dilempar. Nah, kemudian akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, summa ba'da ramyi jamaratil aqabah al afdalu ayyan hara hadiyahu. Kemudian setelah melempar jumrah aqabah, yang paling utama adalah dia menyembelih hadyunya tadi. Binatang sembelihan yang dihadiahkan, dihadiahkan karena dia melakukan satu rangkaian ibadah haji dengan haji tamattu ataupun qiran, harus membawa hadyu yang dihadiahkan di Mekah tersebut, disembelih di situ dan dibagikan kepada fakir miskin yang ada di Mekah. Dan dia boleh mengambil dari hadyu tersebut bagian daripada dagingnya untuk dia makan. In kana yajibu alaihi hadyu tamattu'in au qironin, jika memang dia wajib atasnya untuk menyembelih hadyu, hadyu bagi orang yang berhaji dengan haji tamattu, atau orang yang berhaji dengan haji qiran. Tamattu yakni menunaikan sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, dia umroh terlebih dahulu kemudian tahalul, setelah itu dia menunaikan ibadah haji, berihram lagi kemudian menunaikan ibadah haji. Kalau qiran langsung, dia umroh langsung sekalian haji, itu namanya qiran. Keduanya, orang yang berniat dengan yakni haji tamattu ataupun qiran, maka wajib baginya membawa sesembelihan. Wa istarihi wa yadbahuhu wa yuza'u lahmuhu, maka dia boleh membeli sembelihan haji tersebut di Mekah, kemudian dia sembelih di situ dan dibagikan dagingnya. Dia boleh membeli di situ. Kalau zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pada membawa haji tersebut. Namun karena tidak mungkin, orang akan membawa satu kambing untuk dibawa ke pesawat, tidak mungkin. Mereka beli di sana di Mekah, yang mana sudah disediakan para penjual-penjualnya. Namun juga perlu diperhatikan bahwa di sana ada penipuan-penipuan, harus jelas. Sebagaimana yang pernah kita ceritakan bahwa sebagian mereka menipu, hanya ditunjukkan itu sembelihannya, karena saking padatnya seperti itu, hanya ditunjukkan itu kambing yang akan disembelih, padahal itu bukan, cuma ditunjukkan kambingnya saja. Uang sudah dibayarkan untuk membayar kambing, tapi tidak dibelikan. dan dibelikan oleh pemborongnya ini tadi. Nah, ini banyak terjadi di situ penipuan, sampai pada masalah ibadah haji itu banyak penipuan di sana. Sehingga benar-benar kita harus membeli dengan orang yang amanah dalam menunaikan ibadah haji tersebut. Benar-benar uang yang kita belikan untuk haji tersebut dibelikan. Ya, karena ada penipuan yang seperti itu. Satu bis, ya, satu bis hanya ditunjukkan itu nanti yang nyembelih di sana. Sudah ditunjukkan itu hajinya seperti itu. Habis itu karena antrinya sangat panjang, ya, antrinya sangat panjang, mereka memasrahkan, istilahnya memasrahkan. Padahal bukan kambingnya. Padahal bukan kambingnya. Bahkan karena situasi yang sangat padat dan rapat tersebut, ya, supaya mereka tidak kerasan di situ, AC bis itu dimatikan dalam rangka untuk supaya mereka tidak ikut, yakni penyembelihan tentang hajinya tersebut. Padahal itu bukan kambing yang dia beli, hanya cuma ditunjukkan itu kambingnya, sudah kita serahkan saja, jadi beli. Nah, itu terjadi untuk billah min dzalik. Nah, itu yakni harta yang tidak barokah, dia menipu para jamaah haji dalam hal ini. Sehingga untuk itu kita yakni berikan nasihat kepada para kaum muslimin yang tidak menunaikan ibadah haji, ketika dia memang berkewajiban untuk menyembelih haji, maka hendaknya diperhatikan benar-benar dia membeli sembelihan tersebut dan dia bisa menyaksikan bahwa kambing yang dia ingin sembelih itu benar-benar kambingnya. Nah, jangan dipasrahkan begitu saja, kecuali dengan orang-orang yang memang dipercaya dalam agamanya. Wa yuza'u lahmuhu, kalau memang tadi dia sempat, nah, pokoknya disempatkan untuk bisa menyembelih sendiri. Nah, kalau memang tidak bisa menyembelih sendiri, ya, dia menyaksikan di situ bahwa ini benar-benar kambing yang untuk dirinya. Wa yuza'u lahmu, dan dibagi dagingnya, nah, ke penduduk setempat. Wa ya'khudhu minhu kisman liya'kula minhu, dan dia boleh mengambil bagian daripada daging tersebut untuk dia makan, nah, untuk dia masak di situ, ya. Untuk dia makan, dibawa untuk dimasak, mungkin di tempat dia penginapan dia dan sebagainya. Kemudian setelah itu, setelah yakni dia menyembelih hadyunya, thumma yakhliqu ra'sahu aw yuqassirahu. Kemudian dia menggundul rambut kepalanya atau memendekkannya. Jadi setelah melempar jumroh Aqabah, kemudian memotong sembelihan tadi hadyu, kemudian baru dia mengundul kepalanya atau mengundul rambut kepalanya atau memendekkan rambut kepalanya. Memendekkan rambut kepalanya. Wal halqu afdal, dan menggundul itu lebih utama. Nah, menggundul itu lebih utama. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Nah, mereka menggundul, muhalliqina ru'usakum, dan kalian menggundul rambut-rambut kalian dan memendekkannya. Didahulukan muhalliqina ru'usakum. Dan juga berdasarkan ini ayat dalam surat Al-Fath ayat yang ke-27. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat muhalliqina ru'usakum. Mereka menggundul, hendaknya kalian menggundul rambut-rambut kalian dan memendekkan rambut-rambut, dan mereka juga memendekkan rambut-rambut. Wali hadis Ibnu Umar, dan juga berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaqa ra'sahu fi hajjatil wada, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menggundul rambut kepalanya pada haji wada. Hadis dikeluarkan, yakni disebutkan ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Naam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasul di dalam haji wada, di perpisahan yang mana tidak lama lagi, ya, setelah itu beberapa bulan setelah itu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah, kemudian masuk Muharram, Muharram, kemudian Safar Rabiul Awal. Nah, 3 bulan setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada haji wada Rasul sallallahu alaihi wasallam menggundul rambut kepalanya. Ini yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wada'a sallallahu alaihi wasallam lil muhalliqina 3 marrat. Begitu pula Rasulullah SAW mendoakan kepada orang-orang yang menggundul rambut kepalanya 3 kali. Allahumma fir lil muhallikin. Rasulullah mendoakan, ya Allah ampunilah orang-orang yang menggundul rambut kepalanya. Para sahabat, ya Rasulullah wal muqassirin. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah ya wal muqassirin. Tapi Rasulullah tetap Allahumma fir lil muhallikin. Ya Allah ampunilah orang-orang yang menggundul rambut kepalanya. Para sahabat masih menimpal, ya Rasulullah wal muqassirin. Wahai Rasulullah dan orang-orang yang memendekkan rambutnya. Tapi Rasul masih tetap mendoakan Allahumma fir lil muhallikin sampai 3 kali, kemudian waghfir lil muqassirin. 1 kali untuk orang yang memendekkan rambut kepalanya. Menunjukkan bahwa ini yakni menggundul atau menggundul rambut kepalanya dalam haji itu ketika telah selesai dari tahalul yang pertama itu lebih utama. Lebih utama menggundul rambut kepalanya. Karena berdasarkan ayat tersebut dan berdasarkan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menggundul rambut kepalanya dan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan orang yang mengundul rambut kepalanya 3 kali. Walil muqassirina marutan wahidah, dan untuk orang yang memendekkan rambut Rasul hanya mendoakan 1 kali. Tentu ya ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan sampai 3 kali. Tentu yang lebih utama seseorang hendaknya dia yakni mengundul rambut kepalanya ketika telah selesai dari tahallul awal. Kemudian dalam masalah mencukur rambut ini, wajaba ayya imma jami'a ra'sihi, wajib yakni mencukur seluruh rambut kepalanya. Meratakan seperti itu ya. Ketika dia menggundul ya sudah habis rata, atau ketika dia memendekkan diambil semua rata. Bukan diambil bagian kirinya atau bagian belakangnya saja atau bagian kanannya atau bagian depan, karena ada yang demikian. Ini tidak benar seperti itu. La yuji al-iktisari ala ba'di au janibi minhu faqat, tidak yakni tidak mencukupi atau tidak sah di situ ketika seseorang memendekkan sebagian rambut kepalanya atau yang sampingnya saja. Diambil sini sedikit, diambil sini sedikit, depannya sedikit, kemudian belakangnya sedikit, ada yang kita lihat seperti itu. Dalam mencukur rambutnya. Mungkin mereka memaknai seperti itu ya, merata depan, samping, kanan, belakang, sampai kanan, kanan, kiri, kemudian depan mungkin yang dimaksud. Padahal maksudnya bukan itu, rata semua rambutnya dipotong untuk laki-laki. Untuk laki-laki semuanya. Kalau dipendekkan ya semua dipendekkan, diambil semuanya. Liqouli ta'ala muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Mereka memendekkan rambut-rambut kepala kalian dan mereka mencukur, menggundul rambut-rambut kalian dan memendekkan rambut-rambut kalian. Maka kata saya di sini, fa'adu fal khalqu wa taksir ila jami'i ra'si. Maka menggundul dan memendekkan itu kepada semua rambut yang ada di kepala, bukan sebagian-sebagian saja. Sebagian mana yang dijelaskan. Jadi yang benar adalah kalau memang mau memendekkan semuanya dipendekkan. Alhamdulillah di sana yakni sudah ada tukang cukur ya, ada tukang cukur semuanya disediakan dia ketika para jamaah haji keluar dari pelemparan jumroh, di situ sudah disediakan tukang-tukang cukur. Walaupun sebagiannya mereka saling mencukur satu dengan yang lainnya. Orang-orang Pakistan dan lain sebagainya mereka sudah bawa alat cukur untuk mencukur teman-temannya semuanya. Karena kalau antri semuanya di tempat tukang cukur enggak memenuhi tentunya. Atau sebagian cukur di luar, tidak langsung di tempat Mina di situ. Di Mina sudah disediakan 90 orang tukang cukur. Begitu pula mereka yang membawa alat itu saling mencukur satu dengan yang lainnya. Maka yang lebih utama adalah dengan menggundul rambut kepalanya. Ini untuk laki-laki. Atau kalau ketika dia memendekkan, maka dipendekkan semuanya. Seluruh bagian rambut kepalanya dipendekkan. Sementara untuk wanita wal mar'atu yata'ayyanu fi haqqiha at-taqsir. Sementara untuk wanita adalah dengan memendekkan. Bi anta kussa min kulli dhafiratin qadra unmulah. Yani dengan memendekkan dari setiap kipang tersebut seukuran ruas jari. Kalau wanita itu ketika itu dia rambutnya dikepang jadi tiga misalnya, dari setiap kepang itu diambil segini ya, sekitar ruas, satu ruas jari seperti ini. Nah itu bagi wanita. Nah, ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi wa Abu Dawud wa Tabrani Wadarukudni, dan dari sini disahihkan oleh Syaikh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Laisa 'alan nisa al-halqu innama 'alan nisa at-taqsir. Bukanlah atas wanita itu dia menggundul, bahwa pada wanita itu hanya memendekkan saja. Pada wanita ketika dia selesai daripada takhalul yang pertama, dia memendekkan rambut kepalanya. Li'annal khalqa fi haqqin nisa' muslah. Karena menggundul rambutnya pada wanita itu merupakan muslah, yakni hukuman ya. Wa in kana ra'sul marti ghair madfur. Dan jika rambut wanita tersebut tidak dikepang, jama'a juhu wa qassat min atrafihi qadra'un mula. Kalau dia tidak dikepang berarti dikumpulkan rambut itu semuanya, kemudian baru dipotong seruas jari ini. Kalau rambut itu tidak dikepang. Kalau dikepang ya setiap kepangannya tadi dipotong. Setiap kepangannya tadi dipotong, kalau tidak dikepang maka dikumpulkan rambut itu jadi satu, kemudian diambil seukuran yakni ruas jari tadi. Ini bagi wanita. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa yusannu liman halaqa aw qassara akhadha athfarihi. Wa yusannu liman halaqa aw qassara akhdhu athfarihi wa syaribihi wa anatihi wa ibtihi. Sementara disunahkan bagi orang yang telah menggundul rambutnya atau memendekkan, dia juga memotong kuku-kuku jarinya. Kuku-kukunya juga ikut dipotong. Wa syaribihi, dan kumisnya dipendekkan. Wa anatihi, atau memotong rambut kemaluannya. Wa ibtihi, dan mencukur rambut ketiaknya. Wa la yajuzu lahu ay yakhliqa lihyatahu aw yaqussa syai'an minha. Dan tidak boleh dia memotong rambut jenggotnya, memotong jenggotnya atau memendekkan sedikit dari jenggotnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi tawfiril lihya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar membiarkan lihya biar dia memanjang. Wa nahaa an halqiya wa an akhdhi syai'in minha. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang memotongnya dan mengambil sedikit pun darinya. Ini tentang lihya. Wal muslim, sementara seorang muslim yatamassalu ma amara bi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim dia tentunya akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yajtanibu ma nahaa anhu, dan menjauhi apa yang beliau larang. Wal hajju aula bidzalik. Sementara orang yang menunaikan ibadah haji, dia lebih layak untuk melakukan seperti itu. Untuk jamaah haji, karena dia dalam posisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu fi ibadah. Karena kondisi dia sekarang dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia harus yakni menjaga perintah dan larangan yang dilarang di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih tadi taruhannya adalah dia bisa jadi tidak pulang ke Indonesia sebagaimana yang terjadi banyak jamaah haji yang meninggal di tempat tersebut. Jamaah haji yang setiap tahun dipastikan mesti ada 1, 2, 3, mesti ada. Entah karena yakni sakit atau karena kecapean atau karena penyakit yang lainnya. atau karena tadi ada insiden yang Allah SWT kendaki takdirkan terjadi pada kaum muslimin dengan yakni ulah sebagian orang yang tidak bertanggung jawab sehingga ratusan kaum muslimin atau jamaah haji meninggal dunia, sehingga benar-benar kondisi dia sebagai seorang yang sedang beribadah harus benar-benar diluruskan bagaimana dia beribadah kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Kemudian masalah yang lainnya terkait dengan mencukur rambut, rambut kepala. Wa man kana ra'su laysa fi sya'run kal khaliq, bagi orang yang rambut atau bagi orang yang kepalanya tidak ada lagi rambut yang bisa dicukur karena dia sudah mungkin sudah digundul tadinya ketika umroh. Aw lam yambut lahu sya'run aslan, atau memang tidak tumbuh rambut di kepalanya. Misal dia wawal asla, dia adalah orang yang memang tidak tumbuh rambut di kepalanya, atau istilah kita botak seperti itu ya. Afwan, istilah kita botak seperti itu, tidak tumbuh rambut di kepalanya. Fa innahu yamurrul musa ala ra'sihi, maka dia cukup menjalankan apa mus itu apa silet ya, mus itu silet ya. Dia menjalankan silet di rambut kepala, dijalankan seperti itu. Dalam rangka untuk menunaikan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kemampuannya. Ya karena sudah tidak ada rambut yang mau diapain. Nah, dia cukup menjalankan alat cukur tadi, entah silet ataupun mungkin pakai apa alat cukur yang itu yang pakai pisau itu dijalankan ke kepalanya. Dengan menggunakan seperti itu. Ini karena sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, jika aku perintahkan kepada kalian satu perintah maka lakukan sesuai dengan apa yang kalian mampu. Menggundul atau memendekkan rambut kepala itu merupakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan ibadah haji. Sehingga kita menjalankan, bagi orang yang tidak mempunyai rambut kepala, dia cukup menjalankan alat cukur tersebut di kepalanya. Tentunya berhati-hati jangan sampai melukai. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, summa ba'da ramyi jamaratil aqabah wa halqi ra'sihi aw taksirihi yakunu qad halallahu kullu shay'in harum 'alaihi bil ihrami min at-tibi wal libasi wa ghairi dhalik. Kemudian setelah jamaah haji itu melempar jumrah aqabah, mengundul rambut kepalanya atau memendekkan rambut kepalanya, berarti dia telah masuk pada, dia telah bertahalul dengan tahalul yang pertama, sehingga boleh baginya segala sesuatu yang tadinya diharamkan ketika dia masih berihram, seperti memakai minyak wangi, memakai pakaian yang berjahit itu tidak boleh. Tapi ketika sudah tahalul yang pertama tadi, tahalul yang pertama dia sudah melempar jumrah aqabah, memendekkan rambut kepalanya, maka ketika itu dia boleh mengganti pakaiannya, dia boleh memakai minyak wangi, illan nisa, kecuali wanita, maksudnya kecuali ya ini berkumpul dengan istrinya, kecuali menggauli istrinya masih belum boleh, karena baru tahalul pertama, dia baru tahalul pertama. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan idza ramaitum wa halaqtum faqad halalakum tib wa siyab wa kullu syai'in illa nisa, jika kalian telah melempar jumrah aqabah dan kalian telah mengundul rambut kalian, faqad halalakum tib, maka telah halal bagi kalian minyak wangi, wa siyab, dan pakaian yang berjahit, wa kullu syai'in illa nisa, dan segala sesuatu kecuali wanita. Boleh memakai penutup kepala, boleh memakai sabuk dan lain sebagainya, kecuali menggauli wanita belum boleh, menggauli istrinya belum boleh. Rawahu Sa'id, diriwayatkan oleh Sa'id di sini, disebut dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan juga disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah. Dan juga dari riwayat Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau menyebutkan kuntu utayyibu rasul kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ay yuhrima wa yawman nahr. Bahwa saya memberikan minyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminyaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berihram dan pada hari nahr, pada hari raya Idul Id tadi, Idul Adha, pada Idul Adha ya, setelah beliau memotong rambut kepalanya dan setelah melempar jumrah. Yani pada hari nahr qabla ayyatu fa bil bait, sebelum beliau bertawaf di Baitil Haram. Biti bin fi mis, dengan minyak wangi misik ya, dengan minyak wangi misik. Nah, diminyaki Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha sebelum beliau berihram dan pada hari raya Id sebelum beliau melakukan tawaf ifadah. Wa hadza huwa tahallulul awal. Nah, ini adalah tahallul awal. Ini setelah melempar jumrah dan memotong rambut kepala dan telah menyembelih haji, itu adalah tahallul awal. Wa yahsulu bisnaini min salasa. Dia telah melakukan dua perkara dari tiga perkara yang akan menjadikan dia bertahalul dengan semuanya. Yani romyu jamaratil aqabah, yani dia telah melempar jumrah aqabah, wa halqu au taksir, dia telah memotong rambut kepalanya, menggundul atau memendekkan. Wa tawaful ifadah ma'as sa'i ba'dahu liman 'alaihi sa'yu. Yang ketiga adalah melakukan tawaf ifadah. Melakukan tawaf ifadah bersama sa'i sesudahnya bagi orang yang memang dia wajib melakukan sa'i. Nah, ketika dia telah melakukan tawaf ifadah wa yaqsulu tahallul tsani, maka dia telah melakukan tahallul yang kedua. Itulah tahallul yang sempurna. Selesai semua rangkaian ibadah haji yang dia lakukan, tinggal dia melanjutkan untuk bermalam di Mina, melompar jumrah, tiga jumrah tadi, jumrah Sughra, jumrah Wusta, dan jumrah Aqaba. Telah sempurna dengan melakukan tiga perkara tersebut, melempar jumrah Aqaba, memotong rambut kepalanya, dan tawaf ifadah. Ini tiga perkara yang menjadikan seseorang telah bertahalul semuanya. Fa idza fa'alaha halalau kullu syai'in hurima 'alaihi bil ihram hatta nisa. Kalau dia telah melakukan itu semuanya, tiga perkara tersebut, berarti dia telah bertahalul secara sempurna dan halal semua perkara yang diharamkan ketika dia berihram, sampai pada permasalahan mengumpuli istrinya dipulihkan. Nah, setelah dia melakukan tawaf ifadah ataupun kemudian dilanjutkan dengan sa'i. Nah, berarti telah halal di situ segala perkara yang diharamkan ketika dia berihram. Kemudian kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizallah, "Summa ba'da ramyi jamaratil aqabah wa nahri hadhihi wa khalqihi aw taksirihi yufidu ila Makkah." Kemudian setelah dia melompar jumrah aqabah dan menyembelih hadyunya dan memotong rambut kepalanya, kemudian dia menuju ke Makkah. Fa yatufu tawafal ifadah, dia melakukan tawaf ifadah. Wa yas'a ba'dahu baina Safa wal Marwa, kemudian dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwa. In kana mutamati'an aw qarinan aw mufridan, jika dia aw mufradan, jika dia berhaji dengan haji tamattu atau haji qarinan qiran atau haji ifrad. Wa lam yakun sa'yu ba'da tawafil qudum, dan dia belum melakukan sa'i setelah kedatangan dia ke Mekah. Tapi kalau dia setelah kedatangan dia ke Mekah melakukan tawaf kudum kemudian melakukan sa'i, ya dia tidak perlu melakukan sa'i lagi. Cukup dia melakukan tawaf ifadah. Cukup dia melakukan tawaf ifadah. Amma in kana al-qarinu awil mufradu sa'abada tawafil kudum, adapun jika dia orang yang berhaji dengan haji qiran atau haji ifrad, dia bersa'i setelah tawaf qudum, fa innahu yakfi dzalika sa'yi al-muqaddam. Nah, maka cukup bagi dia ya sa'i yang dia lakukan di awal waktu tersebut, fa yaktasiru ala tawafil ifadah, maka cukup bagi dia untuk melakukan tawaf ifadah. Nah, Ini bagi orang yang berhaji dengan haji qiran dan haji ifrad. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa tartibu hadhil umuri al-arba'ati 'ala hadzal namat. Rangkaian secara tertib empat perkara ini. Ya. Secara tertib empat perkara ini rangkaiannya adalah yang pertama romyu jamarotil akobah. Kemudian summa nakhrul hadi, kemudian menyembelih hadiyu. Ini yang kedua. Summa al-halku awit taksir, kemudian dia mengundul rambut kepalanya. Summa tawaf wa sa'i, kemudian dia melakukan tawaf dan sa'i. Bagi yang belum melakukan sa'i. Nah, ini urut-urutannya. Nah, melempar jumrah akobah terlebih dahulu, kemudian menyembelih hadiyu, kemudian memotong rambut kepalanya, menggundul atau memendekkan. Kemudian setelah itu yang keempat dia tawaf ifadah dan melakukan sa'i. Hadza tartibus sunnah. Ini adalah tertib yang disunahkan. Nah, bukan wajib ya, harus seperti itu. Walau khalafahu, dan sekiranya dia tidak melakukan seperti itu, faqadima ba'du hadhil umur ala ba'din fala haraj. Kalau kemudian dia mendahulukan sebagian yang lain dengan sebagian yang lainnya, maka tidak mengapa. Nah, tidak mengapa. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam masu'ila fi hadzal yaumi an sayyin quddima wala ukhira illa qala if'al wala kharaj. Nah, tidaklah beliau ditanya pada hari ini ya, tentang sesuatu perkara pada hari tersebut, pada hari nakhir tersebut. Nah, mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan. Ketika ditanya seperti itu, beliau menjawab if'al wala kharaj, lakukan dan tidak mengapa, yakni dengan tidak tertib. Nah, walakin tartibah afdol, akan tetapi kalau dia tertib sebagaimana yang disebutkan di atas, itu yang lebih utama. Nah, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam rotabaha kadzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya seperti itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pertama melempar jumrah akobah, kedua beliau menyembelih hadiyu, ketiga beliau mencukur rambut kepalanya, keempat beliau baru melakukan tawaf dan sa'i. Ya, baru melakukan tawaf dan sa'i. Ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana cara tawaf? Nah, tentu bagi antum sekalian yang telah dan pernah pergi ke sana telah mengetahui sedikitnya tentang masalah tawaf. Nah, sifatut tawaf bil bait, sifat tawaf yang dilakukan di Baitullahil Haram, annahu yabtadi'u minal Hajaril Aswad, bahwa dia memulai dari Hajar Aswad. Nah, setentang dengan Hajar Aswad. Kalau dia tidak bisa memulai langsung ke tempat Hajar Aswad, ini dia setentang fayuhadihi, ya, searah dengan Hajar Aswad. Wayastalimuhu biyadih, kemudian dia mengucapkan salam dengan tangannya. Bi'ayyam sahu biyadil yumna wa yuqabbiluhu iman kana. Jika dia memungkinkan dia bisa mengusap Hajar Aswad tersebut dengan tangan kanannya atau mencium Hajar Aswad tersebut jika memungkinkan. Karena kalau waktu haji banyak yang tidak memungkinkan. Banyak yang tidak memungkinkan. Seperti itu. Waktu jamaah haji sangat padat. Waktu hari-hari biasa saja sudah saya kadang kalau pas malam-malam Jumat seperti itu amat sulit mencium Hajar Aswad. Kecuali memang antri yang sangat panjang. Antri yang sangat panjang. Namun demikian para ulama tetap yakni menasihati agar tidak berdesak-desakan dalam mencium Hajar Aswad. Karena yang demikian itu bisa menyakiti kaum muslimin. Dorong-mendorong satu dengan yang lainnya. Itu menyakiti. Itu perbuatan yang haram. Sementara mencium ataupun berikan menyentuh Hajar Aswad itu adalah perkara yang sunnah. Dalam rangka untuk menjalankan sunnah, namun dia melakukan perkara yang diharamkan, menyakiti kaum muslimin, mendorong-dorong dan sebagainya, ini tidak dibenarkan seperti itu. Sehingga kalau memang tidak memungkinkan, cukup dia memberikan isyarat dengan tangannya. Fa'ilam yang kinhu al-wusul ila hajari li siddati zahmah. Kalau memang tidak memungkinkan untuk bisa menyentuh Hajar Aswad karena sangat padatnya, fa'innahu yaktafi bil isharati ilai biyadih, maka cukup dia mengisyaratkan dengan tangan kanannya. Wala yuzahimu listislamil hajari atakbilihi, dan dia tidak perlu untuk berdesak-desakan dalam rangka untuk memberikan salam kepada Hajar Aswad atau menciumnya. Nah, cukup memberikan yakni isyarat dengan tangannya. Wa yaj'alul baita 'ala yasarihi, dan menjadikan rumah ini Baitul Haram di sebelah kirinya. Di sebelah kirinya. Summa yabda'u sautul awal. Kemudian mulailah dia melakukan putaran yang pertama dari Hajar Aswad atau setentang dengan Hajar Aswad. Apa yang dilakukan ketika seseorang yakni melakukan putaran-putaran di dalam Hajar Aswad tersebut atau di Baitul Haram? Yakni wa yastaghilu bidzikri wa du'a au tilawatil Qur'an. Maka hendaknya ketika seseorang dalam keadaan melakukan tawaf, dia menyibukkan diri dengan berzikir dan berdoa atau membaca Al-Qur'an. Banyak berzikir dan berdoa, membaca Al-Qur'anul Karim yang dia mampu untuk dia baca ketika itu. Ketika mungkin dia yakni berzikir sudah cukup, dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa sambil dia berjalan, atau ketika sudah dia cukup berdoa, dia membaca Al-Qur'anul Karim terus dalam putaran itu. Berdoa, berzikir, qiraatul Qur'an, namun dengan tidak dengan dipandu seperti itu panduan yang terkadang mengganggu orang-orang yang bersama-sama dalam melakukan tawaf, yang khusyuk dalam melakukan tawaf terganggu dengan banyaknya atau imbuan untuk melakukan zikir bersama. Padahal seseorang ketika berzikir dan berdoa cukup dia sendiri-sendiri dengan khusyuk, dengan bahasa apa saja dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa apa saja dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ adalah tempat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus dibimbing dengan doa-doa tertentu. Doa-doa tertentu dibimbing bersama-sama diucapkan tidak perlu. Seperti itu sebagaimana yang banyak dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Cukup dia menyibukkan diri dengan berzikir dengan apa yang dia mampu, cukup dia mengucapkan subhanallah, la ilaha subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, terus dengan berzikir astaghfirullah, astaghfirullah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta apa yang dia inginkan ketika dia tawaf di situ. Cukup itu, tidak perlu adanya yakni bimbingan dengan mengeraskan zikir-zikir ataupun doa-doa secara bersama. Wa idza wasala illa ruknil yamani istaslamahu in amkana. Jika dia sampai kepada rukun Yamani. Rukun Yamani ada sebelum Hajar Aswad. Sebelum Hajar Aswad, maka dia memberikan salam dengan menyentuhnya dan tidak perlu menciumnya. Wala yuqbiluhu wala yuqabbiluhu wa yaqulu baina ruknil yamani wal hajar aswad, dan ketika dia sampai antara rukun Yamani dan Hajar Aswad melintas di situ, maka dia mengucapkan doa rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap dia melewati rukun Yamani dan Hajar Aswad, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, dia mengucapkan doa itu, rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah melewati Hajar Aswad, dia berzikir dengan zikir yang lainnya, doa dengan doa yang lainnya. Setiap melewati rukun Yamani, maka dia berdoa dengan doa itu. Wa idza wasala ila Hajar Aswad, jika dia sampai kepada Hajar Aswad yang kedua, faqad tamma as-sautul awal, maka sudah tersempurna putaran yang pertama. Berarti putaran yang pertama telah sempurna. Wa yastaslimul Hajar, kemudian dia juga memberikan yakni salam kepada Hajar Aswad, au yusiru ilai, atau mengisyaratkan dengan tangannya. Wa yabda'u sautatsani, kemudian dia melanjutkan putaran yang kedua terus seperti itu yang dia lakukan. Insyaallah mudah hanya doa rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar yang kita hafal. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ataupun doa-doa yang lainnya Tidak ada doa-doa khusus. Yang ada doa dalam tawaf itu hanya ini saja. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selainnya dia berdoa dengan doa apa saja yang dia mampu, yang dia bisa, dengan bahasa apa saja. Dengan bahasa apa saja yang dia mampu, maka dia berdoa di situ dan berzikir dan tawaf membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian ikhwan bidin rahimani wa rahmakumullah, wa yustaratu, kata saya Saleh Fauzan Habibullah, disyaratkan untuk sahnya tawaf itu ada 13 syarat. Tawaf itu sah ada 13 syarat. Yang pertama Islam. Seorang yang tidak Islam maka tidak sah tawafnya. Begitu juga al-aql, dia orang yang berakal, yang kedua. Kemudian yang ketiga niyah, dia berniat untuk melakukan tawaf. Yang keempat sitrul aurah, dia menutup aurat. Ini yang keempat. Yang kelima at-toharoh, yang kelima adalah toharoh, dia bersih, bersuci, berwudu, tidak berhadas. Yang keenam menyempurnakan 7 kali keliling. Harus sempurna, kalau enggak sempurna enggak sah. Yang ketujuh ja'lul baiti an yasarihi, menjadikan baitullah, rumah Allah ini di sebelah kiri dia, bukan sebaliknya, dijadikan sebelah kanan, melawan arus ya. Kalau dijadikan sebelah kanan berarti dia melawan arus ya. Harus sebelah kiri. Wattawafu bi jami'il bait, dia melakukan tawaf, berarti yang keberapa? 8 ya. Kelima, keenam, kedelapan ya. Kedelapan, dia tawaf di seluruh rumah yang ada tersebut, Baitul Haram. Karena ada yang bertawaf cuma di Hijr Ismail saja di situ ya. Tapi di seluruh Baitul Haram dia kelilingi. Kemudian yang kesembilan, Allah yadkhul ma'al hajjar aw yatufu ala jidari, dia tidak masuk. Allah yadkhul ma'al hajjar, dia tidak masuk di Hajar Aswad tersebut, atau dia tawaf di atas dindingnya saja, di atas dinding daripada Baitilail Haram, atau masuk di Hijr Ismail tadi, keliling di situ saja, tidak benar di situ ya. Kemudian yatufu masyan mal kudroh, dia bertawaf dalam keadaan berjalan kalau dia mampu. Yang ke-10 ini ya, berjalan. Kalau mampu, kalau enggak mampu ya pakai kursi roda. Kemudian yang ke-11 wal muwalah bainal aswat, terus menerus dalam melakukan putaran tersebut, enggak boleh diselang. Enggak boleh diselah dengan satu perkara, harus terus menerus sampai 7 kali putaran. Illa idza uqimatish shalah aw hadaratil janazah fa inna yusalli, kecuali kalau waktu sholat ditegakkan, masuk waktu duhur misalnya, dia lagi tawaf 3 kali putaran masuk waktu duhur, waktu duhur masih boleh. Ketika qomat baru dia berhenti, kemudian dia melakukan sholat di situ. Melakukan sholat bersama jamaah, dia berhenti dulu, baru nanti dilanjutkan. Kalau begini dibolehkan, ditunda karena sholat, karena ditegakkan sholat. Atau tadi ada jenazah yang disolati, fa'inna yusolli, maka dia sholat terlebih dahulu. Thumma yabni ala ma madu min tawafi ba'da aistani fasawtul ladhi sholafi asna'ihi, kemudian dia melanjutkan tawafnya yang telah dia tunda tadi, dilanjutkan dengan putaran yang lainnya. Wa ayyatu fada khilal masjid, berapa yang ke-12 ya, dia tawaf masuk di dalam masjid, bukan di luar Masjidil Haram dia tawaf begitu, tapi di dalam Masjidil Haram. Kemudian yang keberapa? 13, dia memulai dan mengakhiri tawafnya di Hajar Aswad. Memulai dan mengakhiri tawafnya di Hajar Aswad. Ini rukun-rukun tawaf ya. Jadi dia jangan sampai dia memulai dari Hajar Aswad tapi mengakhirinya di rukun Yamani ya. Belum sampai Hajar Aswad dia sudah keluar. Nah ini tidak sah yang demikian. Dia harus mengakhiri tawafnya di Hajar Aswad. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan yakni tawaf yang dilakukan. Kemudian setelah selesai daripada tawaf tersebut, dia melakukan sholat 2 rakaat. Nah, setelah selesai dengan syarat-syarat yang dijelaskan, ada 13 syarat tadi, kemudian dia sholat 2 rakaat. Wal afdalu kaunuha khalfa maqami Ibrahim. Melakukan sholat 2 rakaat itu yang paling utama di belakang makam Ibrahim. Tapi ini tidak memungkinkan untuk kita persis di makam Ibrahim, itu tidak memungkinkan karena banyaknya orang yang melakukan tawaf sehingga akan menabrak kita, bahkan melompati kepala kita, punggung kita akan dilompati kalau kita dalam keadaan sujud akan ketendang-tendang kita ketika kita memaksakan diri untuk sholat di belakang makam Ibrahim dalam keadaan yang penuh sesak seperti itu. Wa yajuzu ayyusalliyahuma fi ayyi makanin fil masjid aw fi ghairi minal haram. Dan boleh bagi dia untuk sholat di mana saja di masjid tersebut atau selainnya yang masih di wilayah haram tersebut. Wa huma sunnatun muakkadah. Sholat 2 rakaat ini merupakan sholat yang sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan untuk dilakukan. Jangan ditinggalkan. Yang dia lakukan dalam sholat tersebut adalah membaca surat Al-Fatihah, kemudian pada rakaat pertama dia membaca surat Al-Ghafirun. Rakaat pertama dia membaca surat Al-Ghafirun setelah Al-Fatihah. Dan pada rakaat yang kedua dia membaca surat Qul Huwallahu Ahad. Membaca surat Qul Huwallahu Ahad. Sedikit lagi selesaikan perkara ini, menyelesaikan tentang bab tersebut. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, thumma yakhruju ila as-safa li sa'yi li yas'a baina wa bainal marwah. Setelah itu dia keluar dari ruangan tawaf menuju ke tempat yakni sa'i, menuju ke safa untuk melakukan sa'i antara safa dan marwah. Fayarqa ala sofa, dia naik ke atas sofa, wa yukabbiru salasan, dan bertakbir 3 kali. Ketika dia naik ke sofa, maka dia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Wa yakulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah laul mulku wa lahamdu yuhi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dia mengucapkan ucapan ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapan ini setelah bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengucapkan ucapan ini, la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tsumma yanzilu minas sofa muddajjan ilal marwah, kemudian setelah itu dia turun dari sofa menuju ke marwah. Wa yakunu bidzalika qad bada'a shautal awal. Maka keadaannya dia seperti itu berarti dia telah memulai putaran yang pertama. Putaran untuk melakukan sa'i. Wa yas'a bainal mailainil akhdharaini sa'yan sadidan. Ketika dia memulai garis hijau, dia melakukan yakni lari yang cepat, langkah lari-lari kecil ya, yang enggak cepat. Wa fi kharijil mailaini yamsi masyan mu'dadan. Jika telah keluar dari tanda hijau tadi, sudah ada tandanya di situ, maka dia berjalan biasa seperti jalannya layaknya kita berjalan. Hatta yasilal marwa, sampai ke tempat marwa. Fayarqa 'alaiha, lalu dia naik di atas marwa, yaqulu ma qala 'ala safa. Lalu dia mengucapkan apa yang dia ucapkan di atas sofa tadi. Dia bertakbir 3 kali. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah taala syarikalah laul mulku walhamdulillahi wa yumit yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diucapkan seperti itu. Wa yakunu bidzalika qad anha shautul awal. Berarti ketika dia telah turun ke yakni ke Marwah, dari Sofa ke Marwah sampai ke atas Marwah tersebut, berarti dia telah melakukan putaran yang pertama. Di situ terhitung putaran pertama. Fayanzilu minal wara mutajjan ila Sofa, dia turun dari Marwah kemudian mengarah ke As-Sofa, menuju Sofa. Wa yakunu bidzalika qad bada'a shautus tsani. Berarti dari Marwah menuju ke Sofa dia melakukan putaran yang kedua. Yamsi fi bawdi masyihi, dia berjalan di tempat berjalannya. Wa yas'a fi mawdi yas'ayau, dan dia berlari-lari kecil di tempat yang ada tandanya hijau tadi. Nah, sebagaimana yang dia lakukan ketika dari Sofa ke Marwah, begitu pula dari Marwah ke Sofa juga seperti itu. Lari-lari kecil antara tanda hijau tadi. Wa hakada hatta yukmila sab'at aswat. Begitulah dia lakukan seperti itu terus menerus hingga sampai 7 kali putaran. Yabda'u minas Sofa wa yahtimuha bil Marwah. Dia mulai dari Sofa dan diakhiri di Marwah. Dihabu minas Sofa il Marwah sa'yatun. Perginya dia dari Sofa ke Marwah itu satu sa'i. Waruju'uhu minal Marwah ila Sofa sa'yatun, dan kembalinya dia dari Marwah ke Sofa itu satu sa'i. Berarti hitungannya seperti itu. Ketika sampai Marwah berarti sudah satu kali. Ketika dia turun sampai Sofa berarti dua kali. Ketika dari Sofa turun sampai Marwah berarti tiga kali. Hitungannya demikian. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa yustahabbu ay istaghil asna sa'i bi du'a wa dzikir aw tilawatil Qur'an. Disunahkan untuk menyibukkan diri di tengah-tengah perjalanan dia melakukan sa'i tersebut untuk berdoa, berzikir dan mengucapkan tilawatil Qur'an. Bukan mengucapkan yang lainnya atau malah bernyanyi seperti itu ya. Pernah sekali seperti itu terjadi nyanyian, ini tidak dibenarkan. Dia dalam keadaan berada di tempat yang mulia, tempat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia khusyuk berdoa dan berzikir ataupun tilawatul Quran. Bukan mengucapkan-ucapan yang lain selain itu. Walaisa litawafi wasa'i du'aun makhsusun. Untuk melakukan tawaf dan sa'i ini tidak ada doa yang khusus sehingga harus dibimbing rame-rame seperti itu, tidak ada. Seseorang berdoa sesuai dengan keinginan dia. Dia mau apa di situ? Mau menginginkan doa apa? Mau ingin anaknya soleh, atau mau menginginkan rezekinya lancar, atau menginginkan dia mendapatkan jodoh orang yang baik dan sebagainya, sudah berdoa di situ. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, berdoa di situ. Apa yang dia inginkan daripada doa-doa yang dia inginkan? Tidak ada doa yang khusus untuk melakukan tawaf dan sa'i, tidak ada doa yang khusus. Atau tidak ada niat yang khusus. Cukup dia berniat di dalam hatinya untuk melakukan tawaf dan sa'i. Bal yad'u bima tayassara lahu minal adiyah. Hendaknya dia berdoa dengan doa yang dia mudah lakukan. Tanpa ada yang doa-doa yang menyulitkan, tidak ada. Apa saja yang dia inginkan untuk berdoa di situ, dia berdoa dengan bahasa apa saja yang dia mampu. Wa syurutus sihhatus sa'i, syarat sahnya sa'i adalah berniat. Yang pertama berniat di dalam hatinya, kemudian menyempurnakan putaran antara Sofa dan Marwah. Wa taqaddama tawaf alai, dan dia telah mendahului tawaf. Ini tiga syarat sa'i. Dia sebelumnya melakukan tawaf, pertama adalah niat, dia menyempurnakan putarannya dan didahului sa'i itu dengan tawaf. Ada tiga syarat dalam melakukan sa'i. Selesai ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bab tentang masalah yakni bertolaknya seorang jamaah haji dari Muzdalifah ke Mina dan rangkaian-rangkaian selanjutnya selesai di sini. Dan insyaallah yang terakhir kita akan bahas tentang hukum-hukum haji yang dilakukan pada hari tasyrik dan tawaful wada. Insyaallah subhanahu wa taala pada waktu yang akan datang kita bahas perkara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.